Zulfika, Zulfika, Zulfika, Zulfika, Zulfikar orang memanggilku, Zulfikar itulah namaku. Kerjaku sebagai penyanyi untuk menghibur hati yang sedih. Hey! Oh,